الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah dan masih melanjutkan penjelasan tentang hukum-hukum seputar at-talaq atau perceraian. Masih menjelaskan tentang siapakah seseorang yang disahkan ketika dia menjatuhkan cerai. Telah kita jelaskan bahwa yang berhak menjatuhkan perceraian adalah suami, yaitu suami yang telah mencapai usia balig, yang berakal, yang memahami apa yang dia lakukan. Adapun seorang anak kecil, maka tidak teranggap. Demikian pula orang yang gila. Demikian pula seorang yang kehilangan akal. Seperti seorang yang dalam keadaan mabuk. Demikian pula seorang yang dalam keadaan terpaksa. Ini semua telah kita terangkan. Lalu beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, walal ghadbanu ghadaban syadidan la yadri ma'ahu ma yaqul. Dan tidak sah pula ucapan cerai yang dijatuhkan oleh seorang yang dalam keadaan marah. Marah yang berlebihan, yang dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Tentang masalah menjatuhkan cerai dari seorang yang dalam kondisi marah, apakah menjatuhkan talak tersebut hukumnya sah atau tidak, terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Dan Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menulis satu kitab khusus, risalah khusus, yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Satu risalah yang berjudul Ighathatul Lahfan fi Hukmi Talaqil Ghadban, khusus menerangkan tentang hukum cerai yang dijatuhkan oleh seorang yang dalam kondisi marah. Yang kesimpulannya bahwa seorang yang dalam keadaan marah lalu dia menjatuhkan cerai terbagi menjadi tiga keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang yang dalam kondisi marah tapi di awal-awal kemarahannya, dalam artian tingkatan kemarahannya itu tingkatan yang paling rendah, sehingga akalnya tidak berubah, akal sehatnya tetap berjalan. Dia memahami betul apa yang dia sampaikan dan dia ucapkan. Dia mengucapkan berdasarkan maksud dan kehendak hatinya. Maka keadaan yang pertama ini, hukum cerai yang dia jatuhkan, tidak ada keraguan tentang sahnya hukum tersebut. tidak ada keraguan tentang jatuhnya talak yang dia lakukan. Keadaan yang kedua, seorang yang menjatuhkan talak dalam keadaan dia memiliki kemarahan yang tingkat tinggi, sehingga hampir mencapai tingkat seperti seorang yang kesurupan, seorang yang gila. Dia sudah tidak lagi memperhatikan apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat. Maka orang yang seperti ini tidak diragukan tentang tidak jatuhnya ucapan talak yang dia tetapkan, yang dia jatuhkan. Karena dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Tingkatan kemarahan yang menyebabkan dia mengeluarkan apa saja yang dia hendak keluarkan, yang mungkin kadang-kadang disertai dengan caci maki dan yang lain sebagainya. Maka keadaan yang kedua ini tidak diragukan bahwa menjatuhkan talak dalam kondisi seperti itu tidak terjadi. Talak tersebut tidak jatuh. Keadaan yang ketiga adalah kondisi marah yang berada di antara keadaan yang pertama dan keadaan yang kedua. Dia berada di tingkatan marah pertengahan. Tidak sampai kepada tingkatan seperti seorang yang kesurupan. Dalam artian, dia marah, namun kemarahan tersebut juga bukan dalam batasan kemarahan yang paling rendah. Dia marah yang mungkin saja dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat di luar akal sehatnya. Dari satu sisi ada tingkatan kesadaran. Dia mengingat apa yang dia ucapkan. Dia mengetahui apa yang dia sampaikan. Namun dari sisi yang lain, kemarahan tersebut menyebabkan dia kehilangan kontrol. Yang apabila kemarahan tersebut mereda, dia akan menyesali apa yang dia ucapkan dan apa yang dia sampaikan. Nah, keadaan yang ketiga ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para fuqaha. Namun dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari beberapa athar as-salaf yang zahir menunjukkan bahwa kondisi yang ketiga ini, ketika seorang dalam keadaan marah dia menjatuhkan talak, maka talak tersebut tidak terjadi dan tidak jatuh. Di antara dalil yang menunjukkan tidak jatuhnya talak dalam kondisi marah tersebut, yang menyebabkan dia melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan-ucapan di luar akal sehatnya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi kalian dengan al-laghwu, dengan sumpah-sumpah kalian yang kalian ucapkan dalam keadaan laghu. Dalam keadaan laghu. Dan diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau menerangkan makna lagwul yamin. Kata beliau, lagwul yamin an tahlifa wa anta ghadban. Yang dimaksud sumpah yang sia-sia, yaitu ketika engkau bersumpah dalam keadaan engkau marah, tidak teranggap. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum seorang hamba yang bersumpah dalam kondisi dia marah tersebut. Lagul yamin. Dan diriwayatkan pula dari Tawus rahimahullah, beliau mengatakan, kullu yaminin halaf 'alaiha rajulun wa huwa ghadban fala kaffarat 'alaihi. Setiap sumpah di mana seorang ketika bersumpah dalam keadaan dia marah, maka tidak ada kafarah atasnya. Dan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Malik. Dan yang dipilih oleh seorang tokoh dari mazhab Malikiyah, Al-Qadhi Ismail bin Ishaq. Mereka berpendapat bahwa seseorang dalam keadaan marah, maka sumpahnya itu tidak teranggap. Tidak teranggap. Karena dia mengucapkan itu di luar akal sehatnya. Maka demikian pula dalam hal menjatuhkan celai. Ketika seorang menjatuhkan talak dalam keadaan dia marah, dia mengucapkan sesuatu di luar akal sehatnya, yang mungkin setelah dia mereda kemarahannya ada bentuk penyesalan. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La talaqa wa la itaqa fi ighlaqin." Tidak ada talak dan tidak ada pula pembebasan budak dalam kondisi ighlaq. Dalam kondisi ighlaq. Di antara makna ighlaq yang disebutkan oleh para ulama yaitu al-ghadab. Dalam kondisi marah disebabkan karena kemarahan menyebabkan tertutupnya akal sehat seseorang. Ibaratnya seperti pintu yang tertutup. Ighlaq, tertutup. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan jatuhnya talak disebabkan karena kemarahan. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim dalam Mustadrak dari hadis Imran bin Al-Husain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la nadhra fi ghadabin wa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Tidak teranggap nazar ketika dia mengucapkannya dalam keadaan marah. Adapun penebus dosanya, penebus kesalahannya, kafarahnya sama seperti kafarah sumpah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak teranggap nazar seseorang yang menetapkan nazar tersebut dalam keadaan dia marah. Tidak teranggap. Dan tidak terjadi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang apabila mereka telah terlanjur bernazar dan mereka menunaikan nazarnya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah Azza wa Jal menyebutkan di antara sifat hamba-hamba mukminin mereka yang senantiasa menunaikan nazar ketika mereka bernazar. Namun Nabi SAW mengatakan tidak ada nazar. Tidak teranggap nazar ketika seorang mengucapkannya dalam keadaan marah. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan at-talaqu an watar. At-talaqu an watar, bahwa menjatuhkan talak itu harus disertai dengan watar. Kata para ulama yang dimaksud watar ay al-gharad al-maqsud, disertai dengan maksud, disertai dengan keinginan yang kuat. Memang dari hatinya dia menjatuhkan talak. Sementara seorang dalam keadaan marah, ketika dia menjatuhkan talak itu bukan berdasarkan kerelaannya, namun dia mengucapkan itu disebabkan karena kemarahan. Marah menyebabkan tertutupnya akal sehat seseorang untuk bertindak dan mengucapkan sesuatu. Walhasil, ma'asyar al-ikhwa rahimahumullah, ini di antara dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang menunjukkan bahwa tingkatan kemarahan yang menyebabkan seseorang tidak mampu untuk berpikir dengan akal sehatnya, yang menyebabkan dia menjatuhkan talak, maka yang sahih dari pendapat para ulama talak tersebut tidak terjadi. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sampai di sini insyaAllah, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.